ada dua cara yang disepakati oleh mayoritas ulama untuk menentukan awal dan akhir puasa, yaitu dengan melihat bulan, atau yang kedua dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Hal ini diambil dari hadis yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 1776, yang artinya, berpuasalah kalian apabila telah melihat bulan, dan berbukalah tidak berpuasa kalian apabila telah melihat bulan. Namun jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Di dalam hadis yang lain, juga di dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 1773 dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bulan Ramadan. Rasul bersabda, "Janganlah kalian berpuasa sehingga kamu sekalian melihat bulan. Dan janganlah kamu berbuka atau tidak berpuasa sampai kamu melihat bulan. Namun, jika pandanganmu tertutup mendung, maka perkirakanlah jumlah harinya." Hal ini menunjukkan bahwa untuk menentukan awal atau akhir puasa dengan ru'yah al-hilal atau melihat bulan. Dan ini merupakan cara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga terdapat di dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 1780 dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Kami adalah umat yang tidak dapat menulis dan berhitung. Satu bulan itu seperti ini, seperti ini." Maksudnya, satu saat berjumlah 29 dan pada waktu yang lain mencapai 30 hari. Hadis ini dijadikan sebagai dasar oleh kelompok yang menggunakan hisab untuk melemahkan pendapat yang memakai ru'yah atau melihat hilal. Untuk menjawab keraguan ini, tentu kita harus kembali pada sejarah. Apakah benar semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membaca dan menulis, dan apakah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang ahli ilmu hisab sehingga harus menggunakan ru'yah? Jawabannya tentu tidak, karena ada beberapa sahabat yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar tulis menulis untuk dijadikan sebagai juru tulis beliau. Di antaranya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dalam hadis itu adalah mayoritas sahabat, bukan sahabat secara keseluruhan. Selain itu, di negara Arab jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, telah ada tempat untuk mempelajari ilmu hisab. 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, seorang filosof yang bernama Pythagoras, yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, telah membangun suatu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan tentang ilmu hisab. Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwa ilmu hisab merupakan ilmu tertua di dunia, karena ada sebelum terjadi banjir Nabi Nuh alaihissalam. Dengan alasan inilah, maka keraguan tersebut dapat terbantahkan. Untuk itu, penentuan awal dan akhir Ramadan adalah dengan ru'yah atau melihat hilal, bukan dengan cara hisab. Untuk itu, tunggulah dari keputusan pemerintah untuk penentuan awal dan akhir Ramadan.